Bikinis Heaven Under the Sun. Tunggu-tunggu, mataharinya kan terik banget. Terus kenapa? Ya nanti kalau kulitnya kenapa-napa. Gak usah worry sama matahari lah. Nih, makanya pakai Gel Lotion Emerald Lovely White UV Cool and Dry. Baru, ada 95% aloe vera leaf juice. Sejuknya gak cuma lewat, gak lengket, dan langsung meresap ke kulit. Wah, terus-terus. Terus, ada formula Vitacinamide Advanced sama double UV protection. Kulit jadi cerah dan lovely. Plus terlindung dari sinar UVA dan UVB. Nih, buktiin sendiri deh. Sini-sini, mau coba. Wah, iya, sejuk banget. Iya kan? Ready dong sekarang kalau mau fun under the sun? Ready dong. Sip. Cobain deh, Emerald Lovely White UV Cool and Dry. Baru, it's cool, makes you bright. Ada di toko-toko terdekatmu.